Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan sholat bertahun-tahun ketika dia tobat, apakah dia wajib mengkodok semua sholatnya itu? Sudah kita bahas barusan, wajib apa tidak? Wajib. 20 tahun dia meninggalkan sholat, ya misalnya ada orang sholat itu setahun dua kali ya, apa? Lebaran haji, lebaran puasa. Itu pun kalau lebaran puasa beli baju baru, alebar. Itu pun kalau lebaran haji dapat daging, kalau tak ada tak sembahyang. Padahal sholat Idul Fitri di luar itu hukumnya sun. Kembali balik masyarakatnya. Sunnah dikerjakan, wajib ditinggalkan. Maka wajib yang mengkodoknya. Ustaz, ya 20 tahun Pak Ustaz, saya enggak tahu ini bagaimana dihitung. Satu hari 5 kali sholat. Satu tahun ada 300 berapa? 361 hari ya. 361 hari kurang lebih. Kalau tahun kabisat dan lagi. Dihitung nanti selama 2 tahun itu. Kalau dihitung dikalikan. Nanti pandai ngitung lah. Setahun itu berapa kali sholat? Kalikan 20 tahun. Atau pakai nilai yang tertinggi. Di dalam hatinya kira-kira berapa ribu sholat yang paling dia yakini dia tinggalkan. Kira-kira mungkin ya 1000 sholat. Ya 1000 itu. Bagaimana caranya? Dicicil. Dicicil. Sebagaimana orang nyicil hutang kredit rumah. Cicil. Jadi zuhur, wajib zuhur. Sebelum zuhur, jangan sholat sunnah dulu. Sholat qadha. Selama dia qadha itu, kalau dia gak mampu sunnah, gak apa-apa. Gak sholat sunnah, qadha-nya. Jadi biasanya kalau orang normal sebelum zuhur itu qabliyah zuhur, dia enggak qadha zuhur, makrokan. Setelah zuhur, biasanya orang normal ba'diyah zuhur, dia qadha zuhur lagi. Gitu terus. Asar, sebelum asar, dia qadha asar, setelah asar, qadha asar lagi. Dan waktunya enggak terbatas, bebas kapanpun. Beda nanti akan kita bahas di pertemuan sebelumnya, sholat-sholat yang dilarang pada waktu tertentu. Nanti pada Selasa depan insyaAllah. Nah, beda. Nah, bisa dimengerti ya. Jadi wajib dikodok. Karena utang. Kalau enggak dikodok bagaimana? Oh, tanggung jawab di akhirat. Makanya disebut Fawaidul Mukhtaro itu. Disebutkan Fawaidul Mukhtaro itu. Ada orang. Empat sholat itu istiqomah terus. Istiqomah. Sholat empat. Duhur, asar, maghrib, isya. Kecuali subuh. Subuh itu dia telat terus. Subuh doang. Sholat lain dia istiqomah. Subuhnya ketinggalan. Akhirnya apa yang terjadi di alam kuburnya? Dua siksaan yang menanti. Satu, Allah akan kirimkan ular yang gede yang akan melilitnya dan akan menggigitnya sampai hari kiamat nanti. Kedua, Allah akan panggang jenazah itu dengan panggangan dari api neraka. Itu di kuburan belum di akhirat. Ada yang nanya pada saya, Habib, orang di akhirat dan disiksa, kenapa lagi disiksa di kubur? Di kubur itu pemanasan dulu. Sebelum masuk ke neraka. Pemanasannya seperti itu. Apalagi yang asli. Apa Beb? Itu di TV bongkar-bongkar kubur. Gak ada bekas panggang api. Gak ada bekas kulit ular. Tinggal tulang belulang. Ini perkara yang gaib. Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kiasannya sebenarnya seperti mimpi. Alam kubur itu seperti mimpi. Makanya tidur itu dibilang sebagai mati kecil. Orang mati itu seperti tidur itulah. Enggak sadar. Tahu-tahu bangun aja. Tahu-tahu kiamat aja. Orang tidur, ketika kita tidur, pernah kan kita mimpi dikejar harimau? Dikejar sama binatang buas, takut kan? Lari, ngos-ngosan. Di dalam mimpi ngos-ngosan. Padahal tidur kita ngerti biasanya nyenyak ya tidurnya. Padahal mimpinya dikejar sama binatang buas, tenggelam. Jatuh dari bangunan tinggi. Takut kan? Jatuh mau cepat ya? Padahal di dalam tidurnya. Dia disiksa, dikeroyok dalam mimpinya. Dia dengar suara kawannya. Kawannya lagi ngomong di kamar ini itu. Dia minta tolong. Tolong bangunkan saya. Tolong bangunkan saya. Dia ngomong. Tapi kawannya gak dengar. Karena kawannya nganggap dia tidur. Padahal dia lagi manggil kawannya. Tolong bangunkan saya. Saya lagi dikeroyok. Saya lagi dikejar orang tua. Tolong. Gak ada yang bangun. Itu baru mimpi doang. Orang ngomong, ente kok gak bangunin anak? Anak tadi teriak-teriak bangun ente. Kawan ini heran, kapan ente teriak-teriak anak? Tadi anak teriak-teriak. Di dalam mimpinya. Dia mau bangun gak bisa. Itu baru min, apalagi alam kubur. Alam kubur lebih menyeramkan lagi, lebih menakutkan lagi. Itu ya, wallahu a'lam bishawab.